Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita nikmat yang begitu banyak. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan mengenai belajar akidah dari dasar yang kita ambil dari kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai beberapa jenis sebab. Ya, ada sebab yang hukumnya wajib, ada sebab yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah atau boleh, ada yang hukumnya makruh, dan ada yang hukumnya haram. Ya. Dan satu lagi yang belum kita bahas sebelum kita membahas mengenai pengobatan dan ruqyah, kita akan selesaikan pembahasan tentang sebab, yaitu sebab yang kelima. Ya. An-na'ul khamis, ya. Jenis sebab yang kelima, yaitu al-asbabul mauhumah, yaitu sebab-sebab yang ya, disalahartikan sebagai sebab padahal bukan sebab. Ya. Jadi sebab-sebab yang disangka sebagai sebab namun ternyata dia bukan sebab. Wa huwa thalathatu aqsam, dan dia ada tiga jenis. Ya, tiga jenis sebab-sebab yang disalahartikan. Al-qismul awal, jenis yang pertama, asyirkul akbar. Ya. Yaitu sebab yang dihukumi sebagai syirik besar. Ka'ibadatil asnam, semisal menyembah berhala. Ya, jadi, para penyembah berhala, mereka menjadikan berhala itu sebagai sebab untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Ya, kata orang-orang musyrik, mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kami jadikan sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berhala inilah sebab-sebabnya. Ya. Maka mereka musyrik, ya, dengan kesyirikan syirik akbar. Fattakhudhuha sababan lilqurbi minallah. Mereka menjadikannya sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa minha du'aul amwat wal istighatsatu bihim. Dan yang termasuk definisi ini atau contoh ini adalah orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati di kuburannya atau meminta tolong kepadanya. Jadi kalau ini kan berhala. Ya, kalau contoh lain di masa sekarang ya, orang-orang mati di kuburan. Alasannya sama. Mereka lah yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini kan wali. Mereka lah yang mendekatkan kami kepada Allah. Maka ini sama hukumnya, itu syirik akbar. Walaupun menjadikan mereka sebagai sebab, tapi itu adalah sebab yang syirki, yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian jenis yang kedua adalah makana syirkan asghar nasson au qiyasan. Yaitu yang merupakan syirik kecil, ya, baik secara nas, artinya disebutkan secara tekstual dalam hadis, atau qiyas, analogi. Ya. Contohnya katopayur wal istiqsam bil azlam wal arrafah wal kahanah wat tanjim. Contohnya tatayur atau merasa sial dengan sesuatu. Ya, dengan angka 13, dengan angka 4, dengan melihat burung gagak misalnya. Atau yang lainnya, ya. Maka ini menjadikan sebab yang bukan sebab dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatayur merupakan kesyirikan. Kemudian istiqsam bil azlam, ya, istiqsam bil azlam ini maknanya adalah mengundi dengan anak panah. Para musyrikin terdahulu, mereka punya kebiasaan, orang-orang jahiliyah dulu mereka punya kebiasaan untuk mengumpulkan dua atau tiga anak panah ke dalam satu wadah, kemudian dikocok. Setelah dikocok dikeluarkan. Ya, kalau isinya adalah if'al, lakukan, maka dia akan lakukan apa yang dia inginkan. Ya, dia sebelum punya, dia kalau punya hajat, dia undi dulu tuh. Ya, ini kalau saya undi keluar, lakukan, saya akan lakukan. Kalau yang keluar jangan lakukan, saya nggak akan lakukan. Ya, kalau yang keluar anak panah yang ketiga yaitu kosong, maka dia ulang lagi undian tersebut. Ya, sampai ketemu salah satu di antara if'al atau la taf'al, lakukan atau jangan lakukan. Maka dia menyandarkan sebab dengan cara undian. Ya, ini syirik kecil. Wal arrafah dan ramalan, ya. Ramalan ya seperti zodiak dan semisalnya. Ya. Atau ya ramal secara umum ya. Kemudian wal kahanah, perdukunan, perdukunan, wat tanjim dan astrologi. Ya tadi ya zodiak dan semisalnya melihat bintang, oh ini berarti tandanya masa depannya demikian. Nah, semua ini adalah salah satu bentuk atau semua bentuk mengetahui yang apa mengaku mengetahui yang gaib. Ya. Ini syirik. Wa ghairiha mimma yudda'a mimma yadda'i ashabuha ilmal ghaib. Ya, dan lain sebagainya tindakan-tindakan yang pelakunya itu mendakwa bisa mengetahui ilmu ghaib. Biwasil potiha dengan sarana tersebut. Ya, dengan sarana tadi mengundi anak panah, kemudian melihat bintang, kemudian apa mengkocok kartu misalnya. Kalau kartunya keluar gambar apa, artinya ini. Nah, seperti itu ya. Dan lain sebagainya, maka semua itu adalah bentuk syirikan, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Kemudian buat tamaim dan juga tamimah atau jimat. Ya, jimat juga sama ya. Menjadikan ini sebagai sebab datangnya keselamatan dari Allah. Ini juga syirik. Wa ghairiha katsirun dan masih banyak lagi yang lain. Bi syarti alla tasila haddi syirkil akbar. Selama yang semua itu tidak sampai kepada syirik akbar. Artinya kalau jimat, ya selama dia masih meyakini bahwa keberuntungan itu dari Allah, maka masih syirik kecil. Ya. Dan seterusnya. Ini yang jenis yang kedua. Ya, maka faja'ala syai' sababan, maka menjadikan sesuatu sebagai sebab. Walaisa sababan, padahal dia bukan sebab. Ya. La bisyara, ya, tidak ditetapkan sebagai sebab oleh syariat. Syariat tidak menetapkannya sebagai sebab. Wala bitajribah, tidak pula secara empiris. Dibuktikan secara empiris bahwa dia sebagai sebab. Tidak juga. Ya, artinya tidak masuk logika. Bahwa ini adalah sebab. Al-zahirah, ya. Al-mubasyarah fasyirkun. Maka menjadikan apapun yang bukan sebab, baik secara syariat maupun secara ilmiah, secara empiris sebagai sebab, maka dia merupakan kesyirikan. Nah, sekarang misalnya hujan, ya, hujan. Nah, dia beranggapan bahwa ada tanda-tanda tertentu di alam yang merupakan tanda-tanda hujan. Ini boleh atau tidak? Boleh. Jika memang itu terbukti secara ilmiah. Ya. Atau tanda-tanda gunung berapi. Ya. Itu terbukti secara ilmiah, boleh. Menjadikan sebab yang memang sebab. Tapi kalau kemudian, oh kalau apa, misalnya apa ya, dia punya tanda-tanda yang tidak masuk akal. Tidak ilmiah, maka ini syirik. Ya. Li hadithi Uqbah ibn Amir anna Rasulullah SAW maqal. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, dan juga diriwayatkan dari Abu Ubaid, Abu Ubaidillah Al-Qasim Ibn Salam, dalam Ghoribul Hadith dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan, Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya, bahwasanya ruqyah, kemudian jimat, kemudian tiwalah, tiwalah juga sejenis dengan jimat, ya, syirkun adalah semua itu adalah kesyirikan. Ya, itu syirik kecil. Menjadikan sebab yang bukan sebab namun masih meyakini semua itu dari Allah. Gitu ya. Jimat misalnya, dia masih meyakini bahwasanya keberuntungan itu dari Allah berkat jimat ini. Dengan sebab jimat ini, maka dia syirik, tapi syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat ini sendirilah yang mendatangkan keberuntungan selain Allah, maka itu syirik, syirik besar. Kemudian jenis yang ketiga adalah ma waradan nahyu anhu au tahrimuhu lakin lam yasifhu asy-syari'u bisyirki kan nadhar. Ya. Yang jenis yang ketiga adalah yang memang ada larangannya dari syariat, terlarang, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyifatinya dengan kesyirikan, tidak menyebutnya sebagai syirik, namun terlarang. Kan nazar, contohnya adalah nazar. Ya. Nazar itu terlarang. Ya. Nabi SAW melarang untuk bernazar. Bahkan Nabi katakan nazar itu ya, innama yustakhraju minal bakhil. Cuma orang bakhil saja yang bernazar. Jadi dia hanya mau melakukan ketaatan kalau dipersyaratkan. Ya, nanti kalau saya sukses misalnya ya, misalnya nazarnya berbunyi seperti itu ya, misalnya nanti saya lulus ya, saya akan begini, begini, begini. Entah itu puasa, entah itu apa gitu. Jadi Anda puasa karena kalau lulus saja gitu ya. Artinya itu pelit gitu ya. Nah ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Dilarang oleh Nabi SAW. وَقَدْحُ هَذَا النَّعُ فِي التَّوَكُّلِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ. Dan sisi celaan atau cacat dalam jenis yang ketiga ini adalah cacat dalam masalah tawakal kepada Allah. Dan itu sesuatu yang jelas. Ya. Jadi mengurangi tawakal. Ya, mengurangi tawakal. Contohnya, kanau alladhi qablahu, semisal yang sudah kita sebutkan sebelumnya, haitsu inna tawakkula huwa sidqul i'timadi 'alal wakil. Ya. Bahwasanya, ya, yang namanya tawakal itu bersandar sepenuhnya dengan tulus dan yakin kepada al-wakil yang kita bersandar dengannya, yaitu kepada Allah. Ya. Yaitu yunafit tasabbub bil muharram. Ya. Yang mana tawakal yang benar itu akan menghalangi seseorang dari mengambil sebab yang haram. Misalnya dia pengen kaya. Ya, pengen kaya. Kalau dia tawakal kepada Allah, dia yakin bahwasanya Allah tidak menjadikan jalan rezeki itu hanya pada yang haram. Selalu ada jalan halal untuk mencari rezeki. Tapi karena dia merasa, ah nggak ada jalan lain. Ya. Mau nggak mau saya harus melakukan yang haram. Mau nggak mau saya harus riba. Mau nggak mau saya harus mencuri. Mau nggak mau saya harus melacur misalnya. Dia merasa seperti itu, ah, itu tawakalnya cacat. Ya. Au bima lam yaj'alhu Allahu sababan fi syara' awil his awil aql al mustaqim. Atau dengan sebab-sebab yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab, baik secara syariat atau secara hisi, ya. Hisi itu secara perasaan, secara indrawi atau secara akal yang sehat. Nah, kayak tadi ya. Misalnya kalau batu ini berubah warna berarti akan hujan. Apa hubungannya batu berubah warna jadi hujan misalnya? Kalau air ini apa nanti akan terjadi ini? Itu kan sebab-sebab yang tidak ada korelasinya, secara empiris juga tidak terbukti, ya, apalagi secara syariat. Nah, maka ini termasuk syirik ya. Itu pembahasan tentang macam-macam sebab yang terakhir. Kemudian kita masuk kepada pembahasan seputar at-tadawi. Ya, yaitu berobat. Ya, pembahasan tentang berobat. Ini juga terkait dengan masalah sebab. Ya, karena berobat itu mengambil sebab. Ya. Nah, orang kalau sakit, ya dia berikhtiar untuk supaya sembuh. Nah, maka masuk dalam pembahasan ini karena ulama juga ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Nah, di sini Syekh mengatakan amma tadawi fala khilafa fi haqiqatihi. Adapun pengertian pengobatan, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang apa itu berobat. Sudah jelas berobat itu ya maksudnya pengen sembuh. Ya. Bal fi hukmit tasabbubi fihi. Akan tapi yang diperselisihkan itu hukum berobat. Kalau pengertian berobat jelas. Ya. Apapun yang dilakukan untuk sembuh itu namanya berobat. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hukum menjadikannya sebagai sebab kesembuhan. Berobat sebagai sebab kesembuhan. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru buat kita ya. Ternyata ulama sendiri berbeda pendapat. Awalan yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ajma'al ulama'u ala ibahati tadawi fil jumlah. Ya. Secara umum, ya, para ulama itu membolehkan berobat. Dan itu kesepakatan ulama. Kesepakatan para ulama. Jadi berobat enggak ada yang enggak membolehkan itu enggak ada. Ya. Wa annahu la yunafi at-tawakkula wa lam yaqul ahadun bitahrimihi. Dan bahwa berobat itu bukan berarti enggak tawakal. Ya, bukan berarti orang yang enggak mau berobat itu kemudian tawakalnya paling top. Enggak. Dia tidak menafikan tawakal, tidak merusak tawakal. Dan tidak ada pun tidak ada seorang ulama pun yang juga mengatakan berobat itu haram. Ya, itu yang kita harus tahu pertama, tidak ada yang mengharamkan berobat. Akan tapi nanti mereka berbeda hukumnya. Apakah itu kemudian menjadi dianjurkan ataukah menjadi makruh? Nah, itu nanti kita bahas di poin yang kedua. Tsanian, istahabba katsirun minas salafi tarkat tadawi. Nah, sebagian salaf dan banyak di antara para salaf itu malah menganjurkan untuk meninggalkan pengobatan, tapi anjuran saja. Sebagaimana kita katakan boleh, tapi kalau boleh dianjurkan, sebaiknya tidak perlu. Kenapa? Sabron alal bala'i wa tawakkulan 'ala Allah. Dalam rangka sabar terhadap cobaan dan dalam rangka tawakal kepada Allah. Ya, berarti dia betul-betul menyandarkan kesembuhan itu pada Allah. Ya. Karena kalau orang mencari sebab itu kadangkala ada kecondongan kepada sebabnya, bukan kepada Allah. Nah, kalau orang itu betul-betul tawakal kepada Allah, ya, dia sampai-sampai kemudian ya udahlah saya sabar, saya tidak perlu berobat. Ini ada pendapat para salaf, ya. Wa huwa dhahiru kalamil Imam Ahmad wal masyhuru fi madhhabihi. Dan inilah yang tampak pada perkataan Imam Ahmad, maksudnya ini yang tampak sebagai pendapatnya Imam Ahmad dan juga yang terkenal dalam mazhab beliau. Ya, lebih utama tidak usah berobat. Maksudnya kalau sakit ya sabar saja sampai sembuh sendiri. Waqtarahu Nawawi wa Ibn al-Wazir dan juga di pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi dan juga Ibn al-Wazir. Wa min adillatihim dan di antara dalil mereka ghairu fi'li ba'dhi sahabati wat tabi'ina. Dalil mereka adalah perbuatan sebagian sahabat dan tabi'in. Ya, maksudnya mereka sabar, memilih untuk sabar terhadap penyakit daripada berobat. Dan juga dalil mereka adalah hadis tentang as-sab'ina alfan. Ya, hadis tentang yang sering kita bahas yaitu tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, di antara kriteria orang yang enggak masuk surga tanpa hisab adalah wala yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Berarti enggak berobat mereka. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Saya yakin Allah akan menyembuhkan saya tanpa berobat. Itu dalil mereka. Wa minhun man aujabahu. Tapi sebagian ulama ya, malah ada yang mewajibkan berobat. Kalau yang tadi lebih baik meninggalkan berobat ya, atau dengan kata lain memakruhkan berobat ya. Ada malah yang mewajibkan berobat. Harus berobat. Wa minhun man istahabbahu. Ada yang hanya sekedar menganjurkan. Kalau mau berobat lebih bagus, enggak berobat pun enggak apa-apa. Itu mustahab, ya. Wa minhun man abahahu. Sebagiannya ada yang membolehkan saja. Membolehkan itu ya pilihan. Berobat ya tidak lebih utama, tidak berobat juga tidak lebih utama. Terserah. Itu mubah. Jadi ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum berobat. Ini kaitannya dengan tawakal tadi. Ya, kaitannya dengan tawakal, ya. Kemudian yang selanjutnya pembahasan yang kelima tentang ruqyah. Ruqyah ini salah satu metode pengobatan. Karena pengobatan itu ada yang bersifat hissi, ya, bersifat tampak seperti kedokteran modern atau tradisional. Itu tampak, ya, maksudnya betul-betul secara fisik gitu ya, entah itu minum obat, entah itu dengan operasi, entah itu dengan pijat. Entah itu dengan keroan misalnya, ya. Kemudian apalagi banyak sekali ya, dengan balsem, dengan apapun, banyak ya usaha-usaha yang sifatnya fisik, Ada yang sifatnya dengan doa. Nah, ini yang disebut dengan ruqyah, ya. Al-matlabul khamis ar-ruqa, yaitu ruqyah. Sama dari ruqyah, ya, ruqa. Pengertiannya, ar-ruqa jam'u ruqyah. Ya. Ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah. Wahiyal kalimatul lati tuqra'u lidaf'il bala'i au raf'ihi. Maknanya adalah, namanya ruqyah itu kalimat-kalimat, jadi ucapan, ya, yang dibacakan untuk menolak bala, menolak cobaan, atau menolak penyakit, atau untuk mengangkat penyakit. Ya, paling tidak meringankan penyakit, atau bahkan menghilangkan penyakit tersebut. Dengan cara apa? Dengan kalimat-kalimat. Yang istilah kita disebut dengan jampi-jampi. Mantra. Ya. Itu kalau kita bicara secara umum, namanya ruqyah itu ya mantra. Sesuatu yang diucapkan untuk menjadi pengobatan. Ya. Li hadithi Anas. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, rakhasa Rasulullah s.a.w. fi ruqyah minal aini wal humah wan namlah. Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah atau keringanan untuk melakukan ruqyah untuk yang pertama untuk ain, ya, untuk ain. Ain itu artinya penyakit yang disebabkan karena pandangan mata, ya. Orang kalau gantengnya masya Allah gitu ya, kemudian dia dipandang dengan pandangan takjub, kemudian yang takjub ini tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, maka orang tersebut bisa kena ain, yang dikagumi tadi bisa kena ain. Atau karena hasad, ya, karena hasad dipandangi gitu ya, hasad gitu, terus sakit. Nah, itu sakit karena ain, karena pandangan mata, maka diruqyah. Nabi memberikan rukhsah untuk meruqyah penyakit yang disebabkan karena ain. Wal humah, ya. Humah dikatakan bahwasanya ia adalah sakit karena sengatan binatang. Ya, sengatan kalajengking, sengatan semut merah, ya. Atau mungkin sengatan yang lain lagi, sengatan binatang-binatang berbisa. Itu juga termasuk yang diberikan rukhsah untuk diruqyah. Kemudian namlah. Namlah dikatakan oleh sebagian ulama, namlah itu adalah cacar, ya, penyakit cacar, maka dia Rasul memberikan rukhsah untuk meruqyah orang yang kena cacar. Nah, wa minha ma warada fi'luhu alaihi salatu wassalam wa ta'limuhu. Ya. Dan di antara dalil ruqyah juga adalah bahwasanya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bukan hanya membolehkan ruqyah, tapi beliau sendiri juga meruqyah. Wa ta'limuhu, dan juga beliau juga mengajarkannya. Jadi tidak hanya dalil perkataan Nabi, tapi juga perkataan Nabi dan juga pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yarqi yaqul, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau meruqyah, beliau mengatakan, ya, di antara ini doa ruqyahnya Nabi SAW, ya, kata Nabi, adhibil ba's atau adhibil ba's, bisa dibaca ba's atau ba's, ya, alifnya hilang, ya, adhibil ba's, hilang, ya Allah, hilangkanlah sakit, ya, Rabban nas biyadika syifa, wahai Rabb manusia, ya, kesembuhan itu hanya ada di tanganmu, ya Allah. Laka syifa illa anta. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit kecuali engkau, ya Allah. Hadis mutafakun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu di antara doa ruqyah Nabi ketika meruqyah. Wal ijma'u qa'imun ala jawazi ruqa hakahu nawawiyu fi syarhi Muslim. Dan bahkan bolehnya meruqyah ini dinyatakan sebagai ijma', kesepakatan ulama. Ya, yang meriwayatkannya adalah Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Ya. Wa hakka Ibnu Abdul Bar al-ijma'a 'ala jawazir ruqa. Begitu pula Ibnu Abdul Bar menghikayatkan atau meriwayatkan ijma' bolehnya ruqyah untuk ain dan untuk humah Fi kitabihi At-Tamhid, dalam kitab beliau yang disebut dengan atau berjudul At-Tamhid. Ya. Berarti boleh. Ya, ruqyah itu hukumnya boleh. Wal qawlur rajih, dan pendapat yang lebih tepat menurut penulis di sini, wal ilmu indallah, dan meskipun saya merajihkan di sini, namun yang benar cuma Allah yang tahu, ya, tentang hukumnya apa. Huwal qawlu bil istihbabiha, yaitu pendapat yang mengatakan sunnahnya meruqyah. Jadi bukan cuma boleh, tapi sunnah, ya. Li fi'li Jibrila fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa sunnah? Berdasarkan perbuatan Jibril, ya, dalam hadis Aisyah, ya, wa li fi'li huwa nafsah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula berdasarkan perbuatan Nabi sendiri. Jibril pernah meruqyah, Nabi juga pernah meruqyah, ya. Berarti ya ini sunnah, menjadi sunnah, ya. Kama rawahu syaikhon anha aidha, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengeluh sakit, ya, maka beliau membaca untuk diri beliau sendiri, jadi meruqyah diri beliau sendiri dengan mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu berarti ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, dan qul huwallahu ahad, ya. Beliau ruqyah dengan surat-surat tersebut. Wa yanfuthu, dan juga meniup-niupkannya, ya, ditiupkan, falam mashtadda waja'uhu. Namun ketika sakitnya itu terasa semakin berat, sehingga enggak sanggup untuk membaca sendiri, kuntu aqra'u alaihi, maka aku, kata Aisyah, yang membacakan untuk beliau. Wa amsahu biyadihi roja'a barakatihi. Namun untuk mengusapnya, saya tetap menggunakan tangannya Nabi. Kenapa? Roja'a barakatiha. Dalam rangka, ya, supaya berkah. Paling enggak, walaupun saya yang mengucapkan, tapi yang mengusap pakai tangannya Nabi SAW, karena tangannya yang berkah. Berarti Nabi meruqyah untuk diri beliau sendiri. Wa kana yarqi ashabahu wa ahlahu wa yu'allimuhum kaifa yarqun. Begitu pula Nabi SAW bukan hanya meruqyah untuk diri beliau sendiri, tapi juga meruqyah sahabat-sahabatnya, meruqyah keluarganya, dan mengajarkan mereka bagaimana cara meruqyah. Nah, dengan dalil-dalil ini, maka kesimpulan yang diambil penulis di sini adalah dia hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan. Ya. Waqad balagha al-ma'na hadd at-tawatur al-ma'nawi. Dan riwayat tentang Nabi meruqyah sahabatnya, mengajarkan ruqyah, cara ruqyah itu sampai pada level mutawatir. Sangat banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi meruqyah, ya. Wa amma hadithu Ibnu Abbas wa fihi qawlu sallallahu alaihi wasallam qala wa la yastarqun. Adapun dalam hadis Ibnu Abbas yang mana di dalamnya dikatakan bahwasanya yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak meminta ruqyah, ya, maka jawabannya ada di sini, ya. Bagaimana dengan orang, bagaimana dengan hadis ini, gitu ya, maksudnya kalau kan di sini kalau kita mau masuk surga tanpa hisab enggak boleh minta ruqyah. Minta diruqyah. Ya. Faqila, maka dijawab atau dikatakan bahwa saya maksudnya adalah innal murada talabur ruqyah. Yang dimaksud dengan yastarqun itu minta untuk diruqyah. Ada permintaan, ada request untuk diruqyah. Ustaz, saya diruqyah dong. Kiai, saya diruqyah dong. Ya. Nah, itu ada permintaan. Nah, inilah yang dimaksud. Kalau sekedar diruqyah atau sekedar meruqyah enggak masuk dalam hadis ini. Ya. Nah, permintaannya itulah yang menjadi sebab dia tidak masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga. Kenapa? Karena tadi dia minta diruqyah itu dia punya kecondongan, punya kecenderungan hati, punya ketergantungan hati kepada orang yang meruqyah, sehingga dia minta diruqyah orang tersebut. Nah, inilah yang mengurangi tawakal, ya. Waqila, dan ada juga yang mengatakan al-muradu ma kana alai ahlul jahiliyah min anna ruqyah mu'athirah bidzatiha. Ada yang mengatakan juga bahwasanya makna dari kalimat ini adalah yaitu sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah di mana mereka mengatakan bahwa rukyah itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dengan sendirinya, tanpa izin Allah. Orang jahiliyah mengatakan, kalau rukyah ini memberikan manfaat dengan sendirinya. Ya, artinya muja apa namanya? Mandilah kata orang Jawa itu ya. Mandi. Kalau pakai ini pasti sembuh. Nah, ini juga yang kemudian menafikan tawakal. Waqila, dan ada juga yang mengatakan al-muradu la yastarquna ghaflatan 'anid dunya wal asbab al-mu'dah lidaf'il awarid. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak meminta ruqyah karena lalai dengan dunia. Ya. Ini di antara beberapa pendapat tentang kalimat ini. Ya, jadi meruqyah boleh. Yang enggak boleh, bukan yang enggak boleh ya. Yang makruh itu meminta diruqyah. Meminta diruqyah itu bukan haram, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena kalau kita melakukan itu, ya kita tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Tetap bisa masuk surga. Dan tetap bisa masuk surga tanpa masuk neraka. Ya, cuman tetap dihisab. Nah, itu kan menjadikan sebaiknya ditinggalkan. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai syarat-syarat ruqyah yang syar'i. Ya. Jadi ruqyah kan ada ruqyah yang dibenarkan, ada ruqyah yang tidak dibenarkan. Ada yang syar'i, ada yang syirki, ya. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang mengandung kesyirikan. Dzakara al-ulama rahimahumullah 'iddata syurutin li jawazir ruqyah. Ya. Para ulama menyebutkan beberapa syarat untuk dibolehkannya ruqyah. Jadi bukan sembarang boleh, tapi ada syaratnya. Ya. Al-awwal, syarat yang pertama, ya, khulwuha minasyirki. Ya, yaitu syaratnya yang pertama adalah ruqyah tersebut tidak boleh mengandung kesyirikan. Ya, kesyirikan itu seperti apa? Ya, misalnya di dalam lafaz atau teks ruqyahnya itu mengandung penghambaan kepada selain Allah, mengandung permintaan kepada selain Allah, ya. Misalnya permintaan kepada jin, permintaan kepada malaikat, permintaan kepada wali, ya, wahai wali fulan sembuhkanlah. Ini ruqyah tapi syirik. Karena dia minta kepada selain Allah, ya. Maka yang pertama syaratnya enggak boleh mengandung kesyirikan. Atsani, yang kedua, ayya'taqida annaha la tu'assiru bidzatiha. Yang kedua, dia harus meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak memberi pengaruh dengan sendirinya. Dalam artian, berpengaruh atau tidaknya itu atas izin Allah. Maka kita, keyakinan kita kalau sebab itu adalah sebab itu kadang berpengaruh, kadang tidak. Ya. Itu akidah kita yang benar. Jadi sebab itu bukan semata-mata sebab pasti berpengaruh, enggak. Ya, sama seperti penyakit. Ya, penyakit itu kadang berpengaruh, kadang tidak. Kadang menular, kadang tidak. Itu atas izin Allah. Ya. Enggak boleh kita katakan pasti menular. Tidak demikian. Atau kita juga mengatakan pasti enggak menular, juga enggak boleh. Ya. Yang pasti-pasti itu hanya Allah yang tahu. Ya, jadi makanya penyakit itu kadang menular ke orang, satu orang, tidak menular kepada yang lain. Karena itu adalah sebab yang kadang memberikan pengaruh, kadang tidak. Makanya keliru kalau orang kemudian karena menganggap bahwasanya penyakit itu enggak mungkin menular, dia kemudian tidak mengambil sebab. Ya, padahal penyakit itu menular, ada. Ya. Nah, tapi itulah ya. Orang kemudian karena dia tidak paham, kemudian dia merasa kalau dia enggak mengambil sebab, ya, pokoknya dia meyakini bahwasanya itu enggak mungkin menular, itu juga keliru. Jadi sebab itu tidaklah memberikan pengaruh dengan sendirinya, tapi semua itu dari Allah. Jadi kalau saya meruqyah seseorang, ya, maka tidak selalu akan pasti sembuh, gitu ya. Tidak selalu harus sembuh. Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atsalits, syarat yang ketiga, antakuna mafhumatan mafhumatal makna. Syarat yang ketiga adalah bahwasanya maknanya itu dipahami. Makanya para ulama mensyaratkan ruqyah itu dalam bahasa Arab. Ya, dan ada sebagian kecil ulama atau sebagian ulama yang membolehkan dalam bahasa lain selain Arab, yang penting dapat dipahami. Misalnya pakai bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah dia ya Allah, sembuhkanlah dia ya Allah, ya. Itu boleh. Ya, tapi ada juga ulama yang mensyaratkan harus bahasa Arab. Ya. Maka dia maknanya harus dipahami. Jangan kemudian bahasa Sanskerta yang kuno banget, yang nggak ada orang yang ngerti gitu ya. Dia sendiri nggak ngerti maknanya gitu ya. Ternyata ini dapat warisan dari mungkin mbah-mbahnya gitu ya. Ini rukyah bahasa Sanskerta. Bahasa Kawi misalnya. Nah, dia nggak tahu maknanya. Dia sendiri nggak paham maknanya. Dia rukyah orang itu ternyata isinya ada menyebut nama jin, nyebut nama gendruwo, nyebut nyawa. Nah, misalnya ya. Maka harus dipahami maknanya secara jelas. Li'anna ma la yufham madhinnatun lil kufri wa syirki. Karena kalau enggak difahami, itu menjadi peluang untuk terjadinya kekufuran dan kesyirikan. Ya tadi, ya, ternyata isinya minta kepada jin, kepada wali, kepada siapa. Itu kalau enggak difahami seperti itu jadinya. Ya, maka harus dengan bahasa Arab yang jelas. Ar-rabi yang keempat. Syarat yang keempat. Antakuna ruqyah ba'dal waja' ya. Wa nuzulida ya. Syarat yang keempat adalah bahwa ruqyah itu harus dilakukan setelah sakit ya. Dan setelah datangnya penyakit tersebut ya. Fa amma qablahu fala tajuz. Adapun sebelumnya maka tidak boleh ya. Cuma saya katakan di sini syarat yang ini, syarat yang keempat ini tidak mutlak demikian. Ya, syarat yang keempat ini tidak mutlak demikian. Boleh sebenarnya meruqyah tanpa harus sakit. Contohnya adalah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam meruqyah mereka padahal mereka enggak sakit. Ya. Nabi meruqyah dengan bacaan a'udzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli 'aini lamah. Ya, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Ya, dengan kalimat-kalimatnya yang agung, yang sempurna dari segala macam gangguan setan. Ya. Dan seterusnya. Itu berarti meruqyah Hasan dan Husain. Cuman dia dilakukan sebelum terjadinya sakit. Ya, maka syarat yang keempat ini ya kita katakan ya paling tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ya. Karena dalam riwayat tersebut jelas bahwa Nabi meruqyah Hasan dan Husain dalam kondisi mereka tidak sakit ya, sebagai preventif, sebagai pencegahan saja. Dan kemudian setelah turunnya ayat untuk turunnya syariat untuk meminta perlindungan dengan mu'awidat, dengan bacaan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, maka Rasul mengganti ya doa tersebut dengan mu'awidat ya. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, al-khamis, alla takuna ar-ruqyah min arraf au kahin. Bahwasanya yang kelima syaratnya adalah jangan sampai ruqyahnya itu dilakukan oleh peramal atau dukun ya. Meskipun pakai bacaan syar'i. Misalnya kayak tadi ya, Rabbanas adhibil bas anta syafi la syifa'a illa syifa'uk, misalnya dengan hadis Nabi ya. Tapi yang melakukan dukun dan peramal, maka tidak boleh. Kenapa? Li'anna talabar ruqyah min hadaini fihi fathun fathu babil ityan annas ilaihima wa tama'. Karena meminta ruqyah kepada dua jenis makhluk ini, peramal dan dukun, itu akan membuka pintu, akan mencontohkan orang-orang supaya datang kepada dia. Bayangkan kalau misalnya ternyata saya datang ke dukun minta diruqyah dengan bacaan yang benar ya, ternyata sembuh. Wah, kan orang-orang tahu, oh itu Kristian ke sana kemudian sembuh. Wah, datang ke dukun. Ini kan tentu akan menjadi fitnah ya. Kemudian syarat yang keenam adalah asadis alla takuna ruqyah bihayati muharramah. Syarat yang ketujuh, ruqyah tidak boleh dilakukan dengan cara yang atau metode yang haram, ya. Ka ayata qassada ruqyah halata kaunihi junuban. Semisal meruqyah dalam kondisi junub. Kan ruqyah itu kan pakai bahasa Arab, menyebut nama Allah, ya. Kadang pakai Quran, tapi junub. Nah, ini tentu enggak boleh, ya. Au fi maqbar atau di kuburan. Sengaja ke kuburan, ayo ruqyah di kuburan. Ngapain? Ya. Au hammam atau di WC. Di kamar mandi enggak boleh seperti ini, ya. Au halata nadharihi fin nujum atau ruqyah dengan cara melihat bintang. Jadi sambil ruqyah sambil lihat bintang gitu ya. Itu enggak boleh, ya. Wa 'allala hadza atau wa 'allila hadza bi anna fihi musyabahah li halis saharah wal musya'widin, ya. Karena kenapa demikian terlarang? Karena itu menyerupai para penyihir, ya, dan juga para tukang apa ya? Ya, sama ya, maknanya sama, penyihir, orang-orang yang suka menipu. Orang yang suka apa namanya? Itu kan sambil melihat bintang, melihat langit, oh gitu ya. Maka ini terlarang. Kemudian syarat yang ketujuh, as-sabi', anna ruqyata innama hiya sababun minal asbabil masyru'ah. Meyakini bahwasanya ruqyah hanyalah sebab saja di antara sebab-sebab yang disyariatkan. Ya, ini tujuh syarat tentang bolehnya ruqyah. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan juga kalau tadi ruqyah yang masyru' yang dibolehkan sekarang ar-ruqo asyirqiyah, ya. Ruqyah yang syirik, mengandung kesyirikan. Apa itu? Wa hiya ar-ruqo allati allati ya'tamidu fiha ar-raqi awil marqi 'ala ar-ruqyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan artinya ruqyah yang mana apa namanya? Peruqyah maupun yang diruqyah itu bergantung kepada ruqyah tersebut. Jadi sudah bukan sekedar sebab lagi, sudah bukan. Tapi betul-betul ruqyah ini adalah ruqyah yang apa ya, bisa memberi manfaat dengan sendirinya. Nah, punya ketergantungan hati, bergantung dengan ruqyah tersebut. Nah, itu yang sudah mengandung kesyirikan. Ya. Wa in ya'tamada 'alaiha ma'a i'tiqadihi annaha sababun minal asbabi wa annaha la yastaqillu bita'thiri fahadha syirkun asghar. Ya. Ada rinciannya, ya. Kalau dia meyakini kalau dia bergantung dengan ruqyah tersebut namun tetap meyakini bahwa itu adalah sebab, ya. Dan dia tidak bisa memberi manfaat dengan sendirinya, maka dia syirik kecil. Jadi ketergantungan dengan ruqyah tersebut namun masih meyakini bahwa itu dari Allah, kesembuhan dari Allah, maka syirik jatuhnya syirik kecil. Ya. Wa in ya'tamada 'alaiha i'timadan kulliyan. Adapun kalau dia bersandar sepenuhnya hatta taqada annaha tanfa'u min dunillah au tadammanat sarfa syai'in min al-ibadati li ghairillah. Ya. Adapun ketika dia bersandar sekali dengan ruqyah tersebut sampai-sampai dia meyakini bahwasanya ruqyah ini bisa memberi manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah atau dia mengandung sesuatu yang mengandung peribadatan kepada selain Allah, misalnya minta tolong kepada jin misalnya, ya, kadu'ai semisal berdoa wal isti'adzah atau meminta perlindungan bi makhluqin, ya, minta perlindungan kepada makhluk fima la yaqdiru alaihi illallah, dengan permohonan-permohonan yang tidak bisa ada yang melakukan yang kecuali Allah, bahwa minasyirkil akbar al-mukhrij minal millah, maka semua itu merupakan syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Ya, jadi pertama, ya, meyakini bahwa sebab ruqyah tersebut itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya. Ya. Itu ruqyah itulah yang memberikan manfaat, yang menyembuhkan, bukan Allah. Maka ini syirik akbar. Atau, ya, dalam ruqyah tersebut terdapat doa kepada makhluk. Sembuhkanlah Wahai wali fulan, syekh fulan, sembuhkanlah dia, misalnya. Ini mengandung doa kepada selain Allah, maka syirik akbar. Atau isti'adzah. Atau minta perlindungan. Ya Allah, ya wali fulan, lindungilah dia. Maka ini sesuatu yang tidak bisa melakukan kecuali Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Siapa yang bisa melindungi? Hanya Allah. Kok dia berdoa kepada wali, kepada jin yang dia meyakini itu bisa melindungi, maka dia syirik besar. Ya. Wadalilu ala tahrimi jami'i ruqa asyirkiyah ma rawahu Muslim an Auf ibn Malik al-Asya'i. Dalil yang menyatakan haramnya semua ruqyah yang syirik adalah sebagaimana riwayat dari Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asya'i, bahwasanya ia mengatakan, ia bercerita, kunna narqi fil jahiliyah. Ya, kata Auf, dulu ketika masa jahiliyah, kami sudah biasa meruqyah, menjampi-jampi. Ya. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan ketika masa jahiliyah? Faqala, maka Nabi mengatakan, i'ridu ala ruqaku, alayya ruqakum. Ya. Perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Seperti apa sih ruqyah kalian? Bacaannya kayak gimana? Ya, tolong perlihatkan kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Enggak apa-apa, ya. Syirik itu apa? Ruqyah itu enggak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi, hukumnya itu sebenarnya luas ruqyah ini. Boleh dengan kalimat yang diajarkan Nabi, boleh tidak. Yang enggak boleh adalah mengandung kesyirikan. Wa min ar-ruqa al-muharrama an takuna ar-ruqyah fiha talasim. Ya, dan di antara ruqyah yang haram adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung talasim atau rumus-rumus. Nah, yang seperti yang dirajahkan kotak-kotak itu ya. Huruf jim, ha, ho, dada, roza misalnya. Atau huruf-huruf apa gitu ya. Susunan-susunan tertentu ya. Itu namanya talasim ya. Semacam rumus-rumus seperti itu. Tidak boleh. Tidak ada maknanya. Ya. Tidak ada maknanya. Au alfaz ghairu mafhumah atau lafaz-lafaz yang enggak difahami. Nah, misalnya bahasa apa ya? Hurdahim, opo-opo. Nah, kalau orang Jawa itu kan sok macam-macam ya. Nah, itu enggak boleh karena enggak difahami maknanya apa. Ya, jangan-jangan itu diilhamkan oleh jin kepada orang untuk dibacakan kan? Kita enggak tahu. Fal ghalibu annaha ruqa syirkiyah. Maka umumnya yang seperti itu adalah ruqyah-ruqyah yang syirik. Pasti ada kode-kode tertentu di balik itu yang mengandung isti'adzah, isti'anah, mengandung permintaan kepada setan atau kepada jin. Wabil akhas idza kanat min syakhsin ghairi ma'rufin bis-salahi wal istiqamati 'ala dinillah ta'ala. Dan khususnya kalau ternyata ruqyah-ruqyah itu berasal dari orang yang tidak dikenal sebagai orang yang soleh, tidak dikenal istiqomah dalam agama Allah. Ya dari dukun lah, ya dari siapalah yang dia enggak terkenal sebagai orang yang istiqomah dalam agama. Maka lebih-lebih mencurigakan lagi. Au kanat ma'a kafirin kitabiyin au ghairihi, atau dia bersama dengan atau dibawa oleh orang kafir ahli kitab. Ini juga bisa jadi mengandung kesyirikan, ada mungkin meminta kepada Tuhan Bapa misalnya, Roh Kudus misalnya ya, seperti itu. Wa minasyirikil asghar fi hadzal bab ar-ruqa bi asma'il malaikah. Dan di antara syirik kecil dalam bab ini adalah meruqyah dengan nama-nama malaikat. Bukan dalam rangka meminta kepada malaikat namun membawa-bawa nama malaikat. Ini syirik asghar ya. Wal anbiya atau nama-nama nabi, wal jin wa nahwi dzalika dan semisalnya ya. Taib ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada kesempatan mendatang kita akan lanjutkan pembahasan yang ke-6 tentang tamaim atau tentang jimat. Ya, itu masih berkaitan dengan sebab karena dia menjadikan tamimah ini sebagai sebab keselamatan, kesejahteraan, keberuntungan dan semisalnya. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, izin bertanya Ustaz, tadi dikatakan ketika meruqyah harus dalam keadaan suci. Apakah itu juga berlaku bagi ruqyah mandiri ya Ustaz? Sebab seringkali justru dalam keadaan terhalang sholat, yaitu haid, badan merasakan sakit. Jazakumullahu khairan. Ya, kalau dalam kondisi dia berhadas besar, ya, maka dia minta kepada orang lain tidak apa-apa, karena dia meminta itu bukan dalam rangka bergantung kepada orang itu, merasa bahwasanya orang itu adalah apa namanya harapan dia atau dia itu manjur rukyahnya, tapi kan dia hanya terhalang untuk bisa merukyah dirinya sendiri, ya, sehingga dia meminta tolong orang lain saja karena halangan tersebut. Ya, tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya sejak 2011 melakukan pengobatan ruqyah sampai sekarang. Pengobatan ibu saya tidak ada yang menyimpang dari kesyirikan. Di saat itu pula saya sebagai anak belum mengenal sunnah sejak kala itu. Di tahun 2017 saya baru mengenal sunnah. Pertanyaannya, apakah hukumnya menerima imbalan berupa uang seikhlasnya dari pasien yang datang berobat? Pengobatan ibu saya buka setiap hari Senin dan Kamis. Dan apakah uang yang ibu saya terima dari pasien seikhlasnya itu dibolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, para ulama, ya, di antara para ulama mereka membolehkan mengambil upah dari ruqyah. Ya, dan ini apa namanya dilakukan oleh para sahabat. Ya, dan Nabi mengizinkan mereka. Ya, dan Nabi katakan innama wa khairul ajrin istarjata min al-Qur'an itu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebaik-baik upah adalah upah karena Al-Qur'an. Artinya, Anda meruqyah dengan Al-Qur'an, kemudian Anda diupah dengannya itu boleh. Ya. Dengan syarat dia tidak betul-betul mencari harta dengannya. Kalau sekedar menerima hadiah dari ruqyah, ya, maka boleh. Ya, tentu tidak tidak diragukan lagi bolehnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dikasih paman sebuah cincin yang ada batunya. Katanya ada isinya biar saya ada apalah kayak gitu. Alhamdulillah, saya sih enggak percaya dengan jimat-jimat itu. Tapi saya melihat batu cincinnya kok bagus sekali kalau untuk dipakai perhiasan biasa. Apakah boleh dipakai Ustaz? Dan apakah ada amalan yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan isi cincin tersebut? Ya. Ya, ini apa namanya? Karena senang dengan batunya, ya. Baik. Sangat mungkin, ya, dalam artian batu itu diisi, ya. Jadi di apa namanya diisi itu dalam artian diisi oleh jin, ya, atau yang disebut dengan khodam, ya. Nah, itu memang itu fenomena yang marak di negeri kita, ya. Mereka betul-betul meminta tolong kepada jin dan itu syirik, ya, syirik, jelas syirik. Adapun ketika apa namanya dia apa namanya tertarik dengan batu tersebut, ya sebaiknya janganlah, ya, masih ada batu yang lain gitu. Nah, tapi kalau dia mau, dia boleh, ya, kemudian membacakan apa namanya ayat-ayat, ya, apa namanya untuk apa paling tidak mengeluarkan jin tersebut dari batu tersebut, ya. Nah, tapi kalau mau lebih selamat, maka nggak usah, ya. Kalau hanya tertarik dengan batu tersebut, ya, nggak perlu, ya, karena yang namanya kita minta tolong kepada jin, isti'anah kepada jin, ya, maka ini dilarang dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ya. Ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin sehingga jin itu malah semakin menambah dosa bagi mereka. Ya, jadi saran saya, ya, tidak perlu di apa namanya dipakai, ya. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukumnya dengan gelang kesehatan yang bermagnet yang diyakini bisa menyehatkan. Apakah ini juga termasuk ke dalam jimat, Ustaz? Ya. Jadi, di antara yang perlu kita pahami kaidahnya adalah bahwa setiap sebab yang telah terbukti secara empiris itu boleh. Artinya ada penjelasan ilmiahnya bahwa itu memang memberikan manfaat. Ya, itu misalnya ya, qiraan. Qiraan itu bisa dijelaskan gitu ya. Badan menjadi hangat, ya, kan menjadi balsam yang buat qiraan itu kan menjadi nempel di sini ya, jadi hangat badannya. Sama seperti ya metil salisilat ya, kalau kita bicara soal zat kimia itu kan untuk mengobati apa, untuk meringankan sakit pegel-pegel ya atau terkilir, itu kan sebenarnya cuma dioles saja namun sudah terbukti bahwa itu memberikan manfaat, hangat, kemudian dia melemaskan otot di sini misalnya, atau obat-obat yang lain ya, itu kalau memang terbukti secara ilmiah boleh. Nah, tapi kalau misalnya itu hanya sekedar apa ya, teori yang istilahnya, oh magnet mengandung gelombang ini, dan itu hanya sekedar ya, teori-teori saja, belum pernah terbukti, maka jangan, tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Karena itu sama, menjadikan sebab yang bukan sebab. Karena yang sebab yang dibolehkan itu cuma dua. Sebab syar'i, artinya sebab itu memang disebutkan dalam syariat, semisal madu, munahabatu sauda, kemudian ruqyah, ya. Kemudian pokoknya yang diizinkan oleh syariat itu boleh, meskipun kita nggak tahu secara ilmiahnya gimana. Ya, ruqyah itu gimana caranya kok bisa sembuh? Ya dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Allah yang mensyariatkan atau membolehkan syariat tersebut. Nah, yang kedua, selain syariat ada namanya sebab kauni. Sebab yang memang secara pengalaman, secara empiris terbukti bisa dijelaskan secara ilmiah juga. Ya, maka ini boleh. Nah, yang enggak boleh itu sebab yang enggak jelas. Ini hanya diyakini saja. Oh, teorinya begini, begini, begitu. Tapi ya apa, tinggal bicara magnet, gelombang itu segala macam, tapi enggak ada esensinya. Nah, itu jadi itu enggak boleh dipakai kalau tidak diketahui secara ilmiah bahwa itu memang memberikan manfaat. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga. Ustaz, anak-anak sudah semingguan ini dirawat di ruang ICU dengan diagnosa sakit pneumonia. Hmm. Padahal faktor pemicunya alhamdulillah bisa dibilang tidak ada, seperti asap rokok, asap pabrik, dan pemicu lainnya. Hmm. Kira-kira apakah anak-anak bisa dirugi ya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, bisa. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ruqyah itu salah satu metode pengobatan. Dan di antara kita itu malah kadang menjadikannya sebagai alternatif. Padahal Nabi ya tidak menjadikannya alternatif. Alternatif kan pengganti. Kalau sudah mentok ya, mentok dengan pengobatan medis nggak bisa, baru ruqyah. Padahal enggak, ruqyah itu ya pengobatan utama, bukan alternatif itu. Jadi silahkan Anda meruqyah anak Anda ya, dengan ruqyah. Siapa tahu memang itu sebabnya karena ain misalnya. Karena tadi dikatakan sebabnya kayaknya nggak ada sebabnya, nggak kena rokok, nggak kena ini, kok tiba-tiba pneumonia misalnya. Ya, bisa jadi karena ain atau karena yang lainnya, dan barangkali Allah jadikan kesembuhannya ada pada ruqyah. Jadi silahkan meruqyah, tidak usah ragu, tidak usah menjadikannya sebagai alternatif setelah semuanya mentok. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita. Semoga Allah taala menambahkan pengetahuan bagi kita dan pengamalan atas ilmu yang kita pelajari. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.